Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke fihi masail. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu taala fihi masail. Baik, jadi beliau di sini ingin menyebutkan tentang kandungan yang ada pada bab ini, hakullah ala ibad wa hakul ibadi ala Allah. Dan setiap bab beliau akan sertakan masail di dalamnya, yaitu kandungan atau faedah yang bisa dipetik dari ayat ataupun hadis yang disebutkan. Al-ula, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Yang pertama, yaitu al-hikmah fi khalqil jin wal ins, hikmah dalam penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ini hikmahnya, yaitu hikmahnya lil ibadah. Dan ibadah, nah, yang dimaksud adalah liwahiduni, yaitu untuk mentauhidkan aku. Jadi hikmah fi khalqil jinni wal ins itu, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Karena makna ya'buduni ay wahiduni. Athaniyah, anna al-ibadata hiya tauhid, lianna al-khusumata fihi. Bahwa al-ibadah dia adalah tauhid. Wa ibadah itu adalah tauhid, karena khusumah fihi, karena pertentangan atau permusuhan fihi dalamnya. Yang dimaksud pertentangan adalah pertentangan atau permusuhan antara orang-orang musyrik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi, ay fi tauhid, dalam tauhid. Jadi al-ibadah ya tauhid. Ibadah dia ada tauhid. Dengannya dikatakan liya'buduni, ay yuwahhiduni. Nah. Jadi sebagaimana Al-Qur'an, ay as-sunnah. Al-Qur'an sendiri tidak bisa tanpa sunnah. Yakni seorang hanya memahami Al-Qur'an saja, menerapkan Al-Qur'an saja tanpa sunnah. Demikian juga sunnah saja tanpa Al-Quran juga tidak bisa. Demikian istilah yang ma'ruf yaitu bahwa al-Islam wa sunnah, as-sunnah wa al-Islam. Nah, al-ma'ruf bahwa Islam adalah sunnah. Yani Islam sendiri butuh dengan sunnah, karena sunnah itu juga dikatakan Islam. Ibadah juga sama, ibadah itu adalah tauhid. Dan tauhid adalah ibadah. Seorang beribadah tanpa tauhid tidak mungkin. Kenapa? Karena syarat dari seorang beribadah kepada Allah SWT harus ikhlas. Apakah orang yang berbuat kesyirikan dikatakan dia mukhlis? Tidak. Nah, jadi al-ibadah hiya tauhid. Ibadah itu adalah tauhid. Dia adalah tauhid. Jadi kalau ada orang yang dia sholat, zakat, puasa, sementara dia berbuat syirik, tidak bermanfaat dari ibadahnya, dari sholatnya, zakatnya, puasanya, tidak bermanfaat. Nah, dengannya bahwa ibadah itu hiya tauhid. Nah, yakni ibadah yang itu ada nilainya di sisi Allah SWT. Ibadah yang memang ada pahalanya di sisi Allah diterima, baru harus dengan tauhid. Lianna al-khusumah fihi, karena al-khusumah yaitu antara al-musyrikin wal rasul sallallahu alaihi wasallam fihi, ay fi tauhid. Adapun masalah rububiyah, makhtalafu, mereka tidak berselisih tentang rububiyah, bahwa Allah SWT dia menciptakan, yang menghidupkan, yang mengatur, itu tidak diperselisihkan oleh mereka. Adapun yang mereka perselisihkan adalah tentang uluhiyah, yaitu al-ibadah. Dan al-ibadah mereka, yaitu orang-orang Quraisy pada waktu itu, beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana? Mereka tawaf. Mereka tawaf, yakni haji, mereka tawaf. Kemudian mereka pun sholat. Tapi apakah mereka masih berbuat kesyirikan? Iya. Dengan itu mereka beribadah tapi tanpa ikhlas. Apakah bisa diterima? La. Nah, kenapa? Karena mereka belum bertauhid. Nah, tidak diterima dari ibadahnya. Kemudian asalithah, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Fafihi makna qawlihi wala antum 'abiduna ma a'bud. Anna man lam ya'ti bihi, bahwa barang siapa yang tidak melaksanakan tauhid, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Dan di dalamnya terdapat makna firman Allah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kalian beribadah apa yang aku ibadahi. Ya, barang siapa yang tidak melaksanakan tauhid, yakni dia tidak bertauhid, maka dia tidak dianggap beribadah kepada Allah. Bukankah syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas mutaba'ah? Ikhlas artinya khusus untuk Allah, dimurnikan ibadah untuk Allah. Sementara mereka muslim, yakni mengaku dirinya muslim, tapi berbuat kesyirikan. Maka lam yati bitauhid, dia tidak melaksanakan tauhid. Bagaimana amalan dia, ibadahnya, dari sholatnya, puasanya, maka tidak dianggap beribadah kepada Allah. Sama saja, baik dia sholat, kelihatan zahirnya muslim dia, sholat, zakat, dengan orang kafir, murni kafir, Yahud ataupun Nasara, kemudian dia sholat, kemudian dia zakat, sama, dua-duanya tidak diterima. Dua-duanya tidak dianggap ibadahnya. Nah, kenapa? Karena kedua-duanya lam ya'ti bitauhid, belum melaksanakan tauhid. Nah, yang pertama tadi dia mengaku muslim, tapi dia berbuat syirik, maka gugur. Amalnya gugur, tidak diterima oleh Allah SWT. Adapun yang kedua tadi, yaitu yang dari kafir asli, kemudian dia beribadah, belum beriman kepada Allah. Nah, maka tidak dianggap dari amalan dia. Hada, maka amalannya haba'an manthura. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Jadi amalannya dia seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Hada, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَمَا مَنَعَهُمْ, tidaklah yang menghalangi diterimanya amalan mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan juga kafir kepada Rasul, belum beriman, maka tidak diterima. Baik, الرابعه الحكمه في ارسال الرسل, hikmah di dalam pengutusan para rasul. Hikmah yaitu ad-da'wah ila ibadatillah wahdah. Itu hikmah beribadah, berdakwah kepada ibadah kepada Allah satu-satunya. Wajtinab ibadat tauhid, dan menjauhi peribadatan kepada tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tanibut tauhid. Jadi al-hikmah fi irsalir rasul, Al-hikmah fi irsalir rusul, hikmah di dalam pengutusan para rasul ini, yaitu ad-da'wah ila ibadatillahi wahdah, yaitu mengajak orang untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, wajtinab ibadati taghut, dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Itu adalah hikmah fi irsalir rusul. Rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Itu hikmah diutusnya para rasul. Mereka menyampaikan, memberi peringatan, memberi kabar gembira, memberi peringatan, hati-hati dari dosa, hati-hati dari maksiat, hati-hati dari syirik. Nah, itu tugasnya para rasul, al-indar, dan mengajak kepada ibadatillah wahdah. Kenapa? Karena inilah pahala, ini taat kepada Allah SWT. Siapa yang mentaatinya maka akan dimasukkan ke dalam surga. Mubashirin. Al-khamisah, an-risalah ammat kulla ummah. Yang kelima, bahwa ar-risalah, risalah mencakup setiap umat. Walakad, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang sebelumnya, yaitu walakad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Walakad ba'atna fi kulli ummah rasulan. Hada. Jadi risalah itu umum untuk setiap umat. Di setiap umat, dari umatnya Nabiullah Musa, Isa, dan demikian, mempunyai risalah sendiri-sendiri. Nah, anna risalah ammat kulla ummah. As-salisa anna din al-anbiya wahidun. Liqaulihi, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budallaha wajtanibut taghut. Naam, sama. Ini yang dikandung dalam firman Allah Ta'ala itu. Anna din al-anbiya wahid. Anna din al-anbiya wahid. Bahwa din para nabi itu satu. Yang dimaksud din, yaitu din anbiya satu, adalah agama mereka, pokok, nah, yang ada pada mereka, asal yang ada pada mereka satu, yaitu apa? Al-Islam. Agama mereka satu, yaitu Islam. Nah, jadi anna din al-anbiya wahid. Ketika ada yang bertanya apa agamanya, umatnya Nabiullah Isa, Islam. Dan demikian juga umatnya Nabiullah Musa, Islam. Tapi bagaimana tata cara mereka? Ada. Adapun tata cara mereka di dalam bagaimana beribadahnya mereka masing-masing. Itu yang dikatakan, nikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan setiap umat itu mempunyai syariat masing-masing, syariatnya masing-masing. Adapun al-asal agama adalah agama Islam. Dengan itu yang satu ini adalah agamanya. Tapi kalau tata cara ibadahnya berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Baik. Kemudian as-sabi'ah, al-mas'alatul kabirah, anna ibadat Allah la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Wa fihi ma'na qawlihi, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang ketujuh, yaitu masalah yang besar, bahwa peribadatan kepada Allah tidaklah diperoleh kecuali dengan mengkufuri taghut, mengingkari taghut. Wa fihi ma'na qawlih, dan di dalamnya terdapat makna firman Allah Ta'ala, faman yakfur bitaghut, barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Nah, ini masalah al-kabir. Bahwa ibadat Allah la tahsul illa bil kufri bil taghut. Lewat sama kita tentang dua rukun tauhid, yaitu an-nafi wal isbat. Isbat saja maka tidak benar, nah, tidak mencukupi, harusnya nafi juga. La ilaha illallah. Ketika dia sudah beribadah kepada Allah SWT, maka dituntut dia untuk menjauhi dan mengingkari dari kesyirikan, baik itu beribadah kepada patung, pohon atau yang lainnya. Ketika dia bertauhid, maka dia harus menjauhi syirik. Nah, demikian. Nah, ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengkufuri tauhid, mengingkari tauhid, "wa yu'min billah." An-nafi wal isbat. "Faman yakfur bit-taghut" nafi. "Wa yu'min billah" isbat. "Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. وطاغوت umum pada setiap apa saja yang diibadai dari selain Allah. Ini طاغوت. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah wa huwa radin, dan dia ridha. Dan dia ridha. Sebab yang tidak ridha tidak dikatakan tauhid. Nah, seperti siapa ya kawan? Nabi Isa. Nabi Isa diibadai. Apakah tauhid? Bukan. Kenapa? Karena beliau tidak ridha diibadai. Dan demikian siapapun yang diibadai dan dia tidak ridha, maka dia bukan tauhid. Adapun maknanya ma'ruf, sebagaimana yang sebelumnya, mata jawa zabil had al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ini taghut. At-tasi'ah, idhamu sya'ni thalathil ayat al-muhkamat fi surat al-an'am inda salafi wa fiha ashru masail. Awaluha an-nahyu an-shirk. Yang kesembilan, besarnya urusan tiga ayat yang muhkam di dalam surat Al-An'am. Menurut as-salaf, dan di dalamnya ada 10 masail. Yang pertama darinya adalah an-nahyu an syirik. Nah, yang dimaksud yaitu surat Al-An'am itu 151 sampai 153. Hala. Yaitu kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Dan yang dimaksud dengan 10 itu sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Taib alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum. Hingga 10. Itu yang dimaksud dengan 10 masail. Nah, hada. Dikatakan di sini izamu sya'ni thalathil ayat al-muhkamat fi surah al-an'am 'inda salaf. 'Inda salaf yaitu 'inda Ibnu Mas'ud, seperti Ibnu Mas'ud dengan dia mengatakan man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad. Nah, ini menunjukkan tentang besarnya sehingga beliau mengatakan barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang besarnya tiga ayat itu menurut salaf, dan diantaranya dari salaf itu adalah Ibnu Mas'ud. Wa fiha ashrul masail. Awaluha an-nahyu an syirik. Naam. Awalnya adalah an-nahyu an syirik, yaitu alla tusyriku bi syai'a. Di dalam surat Al-An'am itu. Kemudian al-ashirah, al-ayatul muhkamat في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر ف fatulqa fi jahannama maluman madhura. Yang ke-10, al-ayatul muhkamat di surat Al-Isra. Nah, surat Al-Isra di ayat yang kita hafal di matannya. Nah, yaitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ila akhirah. Itu ayat al-muhkamat di surat Al-Isra, wa fiha, dan di dalamnya ada 18 masalah. Bada'ahu Allahu biqaulih, Allah memulai dengan ucapannya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan jangan engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Fataqa'uda madmuman makhdula, agar kamu tidak menjadi tercelah dan ditinggalkan. Nah, ditinggalkan oleh Allah. Biqaulih, wa khatamaha biqaulih, dan Allah akhiri dengan ucapannya atau firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Dan janganlah engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Fatulqa fi jahannam. Yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam jahannam. Maluman madhura. Dalam keadaan tercela lagi dijauhkan. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. Dan Allah mengingatkan kita subhanahu wa ta'ala atas besarnya urusan masalah-masalah ini dengan firman-Nya, ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. Yang demikian itu dari atau sebagian hikmah yang Allah telah wahyukan kepadamu. Nah, ini dalam surat Al-Isra ayatul muhkamat. Dan dalamnya terdapat 18 masalah. Nah, 18 masalah atau al-hikmah atau faedah. Kemudian al-11 ayat surat An-Nisa allati tusamma ayat al-huquq al-10. Bada'ahu Allah Ta'ala biqawli wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang ke-11 ayat di dalam surat An-Nisa yang dinamakan ayat 10 ha. Nam ayat al-huquq al-ashra 10 ha. Atau yang pernah kita sebutkan yaitu al-wasaya al-ashra, 10 wasiat. Bada'ahu Allah Ta'ala biqaulih, Allah memulai dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dengannya. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند موته. Peringatan atas wasiat Rasul صلى الله عليه وسلم ketika meninggalnya. عند dalam hadis Ibn Mas'ud itu, من أراد أن ينظر إلى وصية محمد. Sini menerangkan tentang pentingnya, sehingga beliau mengatakan man arada an yandura ila wasiyah, tanbih ala wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih. Ats-13 ma'rifatu haqqillah ta'ala 'alaina. Yang ke-13 pengetahuan tentang hak Allah Ta'ala atas kita. Haqqullah 'alaina an na'budah wa la nusyriku bihi syai'an. Itu hak Allah atas kita. Hak Allah yang wajib, yang harus kita lakukan adalah beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Al-Rabi'at Ashrah ma'rifatu haqqil ibad alaihi, ida addau haqqahu. pengetahuan hamba atas Allah. Idza adda haqqahu, apabila mereka telah menunaikan haknya. Wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba bi man la yushriku bi syai'a. Ma'ruf. Baik. Jadi ketika mereka sudah menunaikan haknya, baru Allah SWT akan masukkan dia ke surga, yakni tidak mengadabnya. Al-khamisata asyrah, anna hadhil mas'ala la ya'rifuha aktsaru sahabah. Bahwa permasalahan ini atau persoalan ini, la ya'rifuha aktsaru sahabah, tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Nah, tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Ada. Jadi sedikit yang tahu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hanya mengabarkan kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad, ma haqqul 'ibad 'ala Allah. Setelah disebutkan seperti itu, diakhiri lagi, la tubashshirhum fayattakilu. Sehingga sedikit sekali mengetahuinya. Nah, anna hadhihi al-mas'alah la ya'rifuha aktsaru sahabah. Dan dikatakan di sini la ya'rifuha aktsaru sahabah karena tidak disebarkan oleh Mu'ad. Tapi di akhir hidupnya, di akhir hidup beliau tetap disebarkan. Kenapa? Karena beliau khawatir terkena ancaman menyembunyikan ilmu. Nah, khawatir nanti dia dosa, maka disebarkan. Ya ini hadis ini. Hakullah 'ala al-ibad wa hakul ibadi 'ala Allah. Hada. Adapun di waktu Rasulullah SAW masih hidup, maka tidak disebarkan oleh beliau. Setelah Rasulullah SAW meninggal dan beliau pun waktu itu ingin meninggal, maka disebarkan. Nah, khawatir yaitu dosa kalau menyembunyikan ilmu. Anna hadhihi al-mas'alah la ya'rifuha aktsaru sahabah. Nah, dengan itu sedikit sekali mengetahuinya. Tapi setelah disebarkan ini, baru mereka banyak mengetahuinya dari kalangan para sahabat. As-sabi'ata asyarah. As-sadisata asyarah. Yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Jadi boleh seorang menyembunyikan ilmu memang dengan tujuan kebaikan, kemaslahatan. Hal yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu din, bukan ilmu dunia. Nah, kalau ilmu dunia sembunyikan tidak ada masalah. Seorang mempunyai kunci, cara bagaimana membuat kue sehingga orang lain tidak tahu, hanya dia yang tahu, tidak ada masalah. Nah, seorang tahu dalam cara bikin ini dan itu, kenapa? Karena dia ahli dalam hal itu dan dia tidak sebarkan kepada yang lain. Kenapa? Khawatir kalau mereka tahu akan niru. Khawatir kalau mereka tahu bukan masalah malah dianya yang bangkrut, akan ditiru. Tidak ada masalah. Yang seperti itu tidak ada masalah. Kenapa? Ilmu dunia. Nah, tapi kalau dalam ilmu din harus sebarkan. Kenapa? Karena din ini harus disebarkan, bukan disembunyikan, bukan untuk orang khusus saja, bukan. Tapi pada keadaan tertentu boleh, pada kondisi tertentu boleh. Jawaz kitman lil maslahah. Nah, ini baru pengecualian. Contoh seperti begini. Mengapa kita tidak ajarkan pelajaran-pelajaran seperti ini kepada anak-anak? Sehingga kita tidak ajarkan, berarti kita sembunyikan, kita tunda. Lil maslahah. Anak-anak belum sampai waktunya kita ajarkan kitab seperti ini, kitabul tauhid. Nah, dengan kitab yang seperti ini. Bahkan khawatir kalau kita sampaikan seperti ini, yang ada malah senda gurau, tidak mereka pahami. Nah, manfaatnya sedikit. Ada. Nah, dengan ini jawaz kitman lil maslahah. Demikian juga kita menghadapi mereka yang awam, Beda dengan kita menghadap yang berilmu di dalam kita menyampaikan ilmu. Hal maka boleh untuk sementara waktu kita menundanya, menyembunyikannya. Hal ini disebutkan dalam hadis itu, la tubashirhum fayattakilu. Afala tubashirhum, afala na'am ubashirhum, anu bashirhum, qala la tubashirhum fayattakilu. Ada. Tidak boleh. Rasulullah SAW tidak membolehkan Mu'ad untuk menyebarkan. Kenapa? Kekhawatiran ini yang ada. Tapi ketika kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, maka disebarkan oleh Mu'ad sebelum dia meninggal. Disebarkan. Kenapa? Mereka sudah beriman. Mereka sudah kuat iman-iman mereka. Maka insya Allah mereka tidak ada penyandaran diri. Nah, yang penting masuk surga. Walaupun berbuat ini dan itu tidak apa-apa, yang penting tidak syirik. Nah, itu sudah tidak ada kekhawatiran itu. Sebarkan. Dan juga beliau khawatir kalau nanti dosa karena menyembunyikan ilmu. Jadi jawaz kitman ilmu lil maslahah. Lil maslahah boleh. Nah, untuk lil maslahah. Ada. Bahkan terkadang kita diperlukan untuk kita mempunyai rahasia. Dan itu hampir semua orang mempunyai hal-hal yang tidak ingin untuk diketahui orang lain. Rahasia. Nah, tidak ada masalah. Nah, baik itu dalam urusan dunia ataupun urusan din, terkadang mereka ini nanti belum waktunya kita sampaikan. Ini nanti. Nah, wah, kada. Nah. Tapi kalau semuanya tidak ada rahasia, terkadang aib bagi dia. Apa saja dia sampaikan. Kadang urusan-urusan yang tentunya tidak perlu disampaikan. Urusan keluarga, urusan disampaikan oleh semua orang. Nah, orang ini berarti fisik. Berarti orang ini ada apa-apa pada dirinya. Kurang di akhlaknya, kurang di. Kenapa? Tidak melihat kondisi. Nah, ini penting. Nah. Dan jadi lil maslahah boleh. Nah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada Abu Hurairah bahwa man qala la ilaha illallah, kepada Abu Hurairah mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhalal jannah. Wahai Abu Hurairah, bahwa sungguhnya siapa yang ia mengatakan la ilaha illallah murni dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Surga. Siapa yang enggak bisa untuk mengatakan la ilaha illallah? Mudah sekali. Nah, ini ketika mereka sudah kuat imannya, sudah waktunya sampaikan hadis ini tidak apa-apa. Tapi kalau kita sampaikan hadis ini kepada mereka yang baru belajar, mereka yang maksiat, masih syirikannya, mereka akan mengatakan, wah, mudah la ilaha illallah. Khalas, berarti nanti aku akan di surga. Kenapa? Ini hadisnya. Sementara maksiatnya masih. Nah. Baik. Jadi jawaz kitman al-ilm lil maslahah. As-sabi'ata 'asyrah. Istihbab bisyarat al-muslim bima yasurra. Mustahabnya atau sunnahnya memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa yang menyenangkannya. Jadi mustahab, hukumnya mustahab. Nah, sunnah memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa yang menyenangkannya. Beri kabar gembira tentang suatu nikmat Allah SWT. Nah, ada. Beri kabar gembira bahwa kita diberi oleh Allah SWT, alhamdulillah, yaitu hidayah. Nah, kita diberi oleh Allah SWT alhamdulillah sehat wal afiat. Atau seorang diberi oleh Allah SWT karunia anak. Nah, kemudian dia kabarkan kepada yang lain, alhamdulillah anak diberi oleh Allah SWT anak. Nah, itu semuanya adalah nikmat dari Allah SWT. Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Allah SWT maka ceritakan. Nah, yang membuat orang itu gembira, senang juga. Orang lain senang. diberi kabar gembira, apalagi yang itu memang manfaat bagi dia, masya Allah, senang sekali. Athaminata asyarah, al-khawfu minal ittikal ala si'ati rahmatillah. Rasa takut atau kekhawatiran dari penyandaran diri terhadap luasnya rahmat Allah. Nah, ini diambil dari sabdanya, la tubashirhum fayattakilu. La tubashirhum fayattakilu. Jangan beri kabar gembira, khawatir mereka akan menyandarkan diri. Ini khauf, berarti ada rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut. Nah, menyandarkan diri kan Allah Ghafur Rahim. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Kan kasih sayang Allah SWT itu kan mengalahkan kemurkaannya. Harus khawatir. Seorang harus khawatir akan hal itu. Jangan sampai dia mengharap, tapi lupa khauf kepada Allah SWT. Ini sudah sering kita bahas bahwa al-khauf wal-roja harus seiring. Al-khauf wal-roja. Nah, seorang ketika dia mengharap dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Nah, tetap dia juga harus takut. Harus takut. Karena kalau dia hanya mengharap, berarti Allah Ghafur Rahim, khalas insyaallah akan diampuni walaupun dia maksiat. Berarti dia akan bermudah-mudahan. Demikian juga kalau dia khauf. Takut saja, takut akan adabnya. Bagaimana ini? Nah, anak sudah banyak maksiat. Anak kan takut dari adab Allah. Nanti aku akan dimasukkan dalam neraka. Bagaimana? Apakah aku akan diampuni dari dosa-dosaku karena aku banyak sekali perbuatan maksiat selama hidupku? Kalau dia terlalu juga dalam khauf saja, maka dia akan berputus asa nantinya. Tidak dibenarkan putus asa. Putus asa. Padahal kita disuruh untuk mengharap rahmat Allah. Kenapa? Allah Ghafur Rahim. Dua-duanya. Nah, dua-duanya harus seiring. Al-khawf minal ittikal ala si'ati rahmatillah. At-tasi'ata asyarah. Qawlul mas'ul. Amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan seorang yang ditanya tentang apa-apa yang tidak ia ketahui, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ketika dia tidak tahu, mengatakan Allahu a'lam. Boleh dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Enggak tahu ya. Boleh. Dalam urusan din, katakan Allahu a'lam. Dalam urusan din, katakan Allahu a'lam. Ada. Atau dalam urusan din, katakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kenapa? Memang Rasul juga tahu nama urusan din, syariat. Tapi dalam urusan qadar, takdir, cukup Allahu a'lam. Naam, Allahu a'lam. Ada. Ketika seorang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma syaa Allahu wa syi'ta." Ma syaa Allahu wa syi'ta. Apa yang kau kehendaki, atau yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki. La, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi yang benar yaitu kul, masya Allah wahdah. Apa yang dikehendaki oleh Allah satu-satunya. Nah, kenapa? Karena ini berurusan dengan qadar. Yang kita tidak tahu, ini adalah perkara yang gaib. Nah, dengan itu jangan disertakan aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pun dalam masalah syariah, naam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, betul. Nah. Kemudian qul mas'ul amma la ya'lam Allah wa rasuluhu a'lam. Dan dalam mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam atau Allah a'lami, itu meringankan al-mas'ul. meringankan orang yang ditanya sehingga dia tidak takalluf di dalam menjawabnya. Mudah, Allah a'lam. Tapi kalau dia tidak mengatakan Allah a'lam sementara dia tidak tahu, maka dia akan terkadang jawabannya membuat-buat. Buat-buat, ngarang. Nah, ini dan itu. Padahal bukan jawaban yang semestinya sebenarnya, cuman karena gengsi umpamanya. Nah, al-kibr mohon sombong. Maka di dalam qul mas'ul Allah a'lam itu meringankan dirinya. Al-ishrun jawaz takhsis ba'd an-nas bil-'ilm duna ba'd. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu tanpa sebagian yang lain. Jadi dalam kita mengajari ilmu, mengajari orang lain, kita khususkan orang ini tanpa yang lain. Boleh. Seperti kita sekarang ngajar ini, kita tidak sertakan mereka-mereka yang di bawah kita. Apakah boleh? Boleh. Jawaz takhsis ba'dun nas bil 'ilmi duna ba'd. Nah, kita tidak ikut sertakan orang-orang awam. Boleh. Kenapa? Lil maslahah. Lil maslahah. Bahkan itu adalah suatu yang dituntut. Kalau itu adalah ilmu lah ilmu yang kalau mereka tahu bahaya. Mereka yang tahu bahaya, mafsadah yang ada. Maka cukup kita rahasiakan. Nah, satu orang maunya yang tahu. Nah, ada. Yakni orang-orang yang bisa menjaga dari rahasia itu. Karena pada zaman Rasulullah SAW juga ada yang dikenal bahwa itu adalah sahibus sir Rasulullah SAW. Orang yang selalu diberi oleh Rasulullah SAW rahasianya. Nah, rahasia. Dirahasiakan, Rasulullah merahasiakan antara beliau dengan sahabat ini. Nah, berarti bolehnya seorang untuk dia rahasia dengan siapa yang memang itu perlu dirahasiakan. Nah, terkadang orang di dalam memegang amanah rahasia ini tidak bisa, berat. Nah, maka orang yang mempunyai rahasia harus bisa-bisa dia tahu siapa yang sepatutnya dia sampaikan rahasia itu, nah, yang memegangnya atau tidak. Kalau tidak, maka khawatir akan ketahuan orang lain, mafsadah baginya, kerusakan yang ada. Ada. Kalau perlu rahasiakan, rahasiakan untuk dia sendiri. Nah, atau kalau punya perlu dia rahasiakan dengan satu orang cukup. Nah, ada. Kenapa? Karena kalau rahasia yang diberitahunya banyak, itu sudah bukan rahasia lagi. Ada istilah atau seorang syair mengatakan, kullu sirrin jawaza ithnain sya', wa kullu ilmin laysa fil kitabi ba'. Kullu sirrin, semua rahasia, jawaza ithnain, lebih dari dua orang, sya' akan tersebar. Nah, tolong ya, ini rahasia jangan sebarkan ke orang lain. Nah, demikian. Oh ya, ketemu temannya enggak tega. Yaudah, tapi ini rahasia ya, jangan sebarkan ke orang lain. Nah, dia ketemu lagi orang lain, enggak tega juga sebarkan lagi. Jangan sebarkan ke orang lain ya, ini rahasia. Nah, tersebar semuanya. Nah, ini istilah kullu sirrin jawaza ithnain sya'. Semua rahasia kalau lebih dari dua orang ini, nah, hanya contohnya aja dua orang, bukan artinya tidak boleh kita punya rahasia, kita rahasiakan ke dua atau tiga orang lah. Tapi carikan sesedikit mungkin. Nah, orang-orang tertentu yang bisa amanah baru rahasiakan. Kalau tidak, maka akan tersebar. Demikian juga wa kullu ilmin laysa fil kitabi ba'. Dan semua ilmu yang tidak ada di kitab, artinya yang tidak dia tulis, semua ilmu yang tidak dia tulis, tidak dia catat, bahwa akan hilang. Antum. Baik. Kullu sirrin jawaz ithnain sya'. kullu ilmin. Laisa fil kitabi ba'a. Kullu sirrin jawaza la isha'a wa kullu ilmin laisa fil kitabi ba'a. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. Yang ke-11 ke-21 ketawaduan Rasul صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار. Nah, untuk mengendarai keledai. مع الإرداف عليه, dengan memboncengkan orang lain kepadanya. Tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu dengan mengendarai keledai. Tawaduk. Kemudian juga dengan memboncengkan orang lain kepadanya. Ini tawaduk. Nah, berbeda dengan keadaan seorang yang dia sendiri. Nah, beda. Sendiri tidak mau membonceng orang lain. Ini bonceng. Tawadhu. Bukan orang lain yang disuruh depan, tapi dia. Nah, ada. Yakni dia di belakang lah. Tapi dia yang di depan. Orang lain di belakang. Dia yang benar-benar perhatian. Nah, ada. Jadi ini menunjukkan tentang tawadhu-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. بولينيا الإرداف على الدابة يعيدو مونجن بأتاس الدابة. الدابة في ناتان. جدي tidak semua adabah, semua binatang boleh untuk naik dua orang. Nah, yang mengendarai dan juga yang yang dibonceng. Kenapa? Karena ada di sana binatang-binatang yang lemah. Tidak mungkin untuk dua orang mengendarainya. Jadi, jawaz irdaf ala dabah ini kalau kuat. Kalau kuat baru boleh. Jawaz irdaf ala dabah. Kemudian yang ke-23, ats-tsalitsah wal 'isrun, fadilatu Mu'adz ibn Jabal. Keutamaan Mu'adz ibn Jabal. Menunjukkan tentang keutamaan Mu'adz ibn Jabal. Kenapa? Dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga diberi ilmu tentang ini, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'alallah. Ada. Kemudian diberi pengkhususan lagi. Khusus hanya dia yang tahu, yang lainnya tidak tahu. Na'am. La tubashshirhum fa yattakilu. Ar-rabi'atu wal 'ishrun, idhamu sya'ni hadhihi al-mas'alah. Besarnya urusan masalah ini, yaitu masalah haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Yang mana beliau hanya mengabarkan kepada Mu'ad, menunjukkan tentang besarnya. Nah, tidak tadi. Ya hadal qadar, alhamdulillah. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.